do. Kasalahan tuh nitipkeun rasa. Salam sono kapanutan. Nu jadi kesan panina. Aduh. Kabulan, aduh, kemana nian panggilkan? Hesek mapalirkan hati, dapuku cuma teba. Terima kasih.